بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, kalau misal jual beli mata uang asing hukumnya bagaimana? Contoh beli dolar, terus disimpan dan menjualnya kapan sesuai keinginan kita, boleh? Yang tidak boleh itu yang senilai. Rupiah tukar rupiah, won tukar won, ya, dolar tukar dolar, itu nggak boleh. Ada riba di situ. Tapi kalau dipisahkan dolar misalnya, antum tukar dolar dengan rupiah itu boleh. Yang tidak sejenis, yang tidak sejenis boleh. Walaupun sama-sama mata uang, yang dilihat bukan mata uangnya, yang dilihat perbedaan jenisnya, nilai tukar yang berbeda, sah. Seperti antum nyimpan won, datang orang misalnya travel ke Korea, antum tukar dari situ. Anda dengan rupiah, saya dengan won misalnya. Do you want won? Won, I want won, ya. Begitu dia mendapatkan won, antum berikan wonnya, dia dapatkan rupiahnya, itu sah dilakukan. Boleh. Ustaz, saya kenapa ketika saya... Oh, ini mohon maaf ya. Ini bukan tulisannya yang kurang jelas, saya yang kurang bisa baca, ya. Saya coba pelajari dulu sampai malam ini, dan insya Allah besok saya doa. Ini sudah. Oh, kesucian dari piring bekas makanan orang Korea di pabrik keseharian waktu makan. Lihat orang Korea makan apa? Kalau antum kemudian mendapatkan keraguan di situ, maka setiap yang ragu itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, kaidah usul fikihnya. Hadirkan keyakinan. Kalau yakinnya itu kotor dari bekas babinya, maka antum jangan gunakan itu. Antum gunakan tempat-tempat alas-alas yang baik yang tidak bercampur dengan makanan yang haram. Kalau antum yakin bersih baik, maka antum boleh gunakan. Tapi kalau sudah tahu dia dipakai makan babi, antum tidak boleh gunakan lagi. Kecuali antum bersihkan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ini seperti sederhana ya, tapi ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sudah ada penelitian, termasuk di Malaysia, disebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi yang haram semacam babi masuk ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi dua hal dalam tubuhnya. Satu, sistem tubuhnya itu akan berubah, terganggu. Jadi ada masuk zat asing, kemudian berpengaruh ke dalam sistem tubuh. Salah satu yang dahsyatnya, ini yang paling dahsyat, akan mengganggu sistem spiritualnya, sehingga muncul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan, begitu makanan yang haram masuk, tiba-tiba terjadi suatu proses dalam tubuhnya, metabolisme tubuhnya, tiba-tiba ada rasa malas untuk ibadah. Makanya silakan untuk cek, orang yang keseringan makan babi, menggunakan yang haram-haram, ketika yang haram masuk, maka yang baik-baik akan keluar dari dalam dirinya. Antum gunakan yang haram misalnya, yang haram masuk, ibadah susah, baca Quran sulit dan sebagainya, itu sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Bagaimana sifat neraka bagi orang kafir dan orang munafik, dan minta dijelaskan suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah ke-4 ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Maka nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithlum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Orang munafik, orang kafir letaknya di neraka jahannam. Bagaimana kondisi neraka jahanam? Maaf, belum masuk sudah tercium baunya. Masuk ke alam kubur ditampakkan dari pagi sampai petang. Dalilnya Quran surah ke-40 ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah. Neraka jahanam ditampakkan di alam kubur dari pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Bagaimana dalilnya 1000? Sehari sama dengan 1000 tahun. Quran surah ke-32 ayat yang ke-5. Fi yawmin kana miqdaru hal hasanati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Neraka paling ringannya itu ada di Quran surah ke-4 ayat 56 paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hadiya dzukul adab. Yang paling ringan ditarik punggungnya dicelupkan ke neraka, itu seperti bikin teh celup. Tahu teh celup? Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Dicelupkan kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua kulitnya sampai tubuh-tubuhnya. Badalnahum juludan ghayraha, diangkat lagi sembuh lagi. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Seharinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada masuk neraka yang biasa, neraka biasa, hancur semua tubuh, satu detiknya rasanya 48 hari. Neraka jahanam belum masuk sudah kecium. Kalau mau coba silakan aja.